السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di hari yang baik ini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan al-ijarah, yaitu sewa atau upah atau mempekerjakan orang lain. Kita sudah bahas definisinya. Kita pun sudah bahas dalil-dalil masyru'iyatul ijarah, disyariatkannya al-ijarah, baik dari dalil ijma' ataupun dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang cukup banyak yang sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Kita pun sudah membahas bahwa ijarah itu sah dilakukan oleh orang-orang yang sah melakukan jual beli. Tentunya sudah kita maklumi, yaitu mereka yang balig, berakal, dan mereka dalam kondisi tidak mahjur alaihi, yaitu tidak dalam kondisi terkena boikot, ya mahjur. Lalu kita akan membahas satu pembahasan yang baru, yang beliau di sini berkata, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wahiya ala qismaini. Al-ijarah itu terbagi menjadi dua. Ada ijaratu zimmatin, ada juga ijaratu ainin. Ada ijarah zimmah, zimmah itu tanggungan, ya tanggungan. Ada juga ijarah ain, ijarah atau sewa menyewa atas sesuatu yang memang sudah tertentu, sudah tertentu ada di depan kita. Misalnya menyewa mobil atau menyewa motor, itu ijaratu ain. Ada juga ijarah zimmah yang tadi kita sebutkan, yaitu menyewa sesuatu yang belum ada tapi disebutkan sifatnya, ya. Misalnya seseorang berkata, saya memesan motor, ya misalnya, mereknya adalah merek Honda misalnya, ya. CC-nya itu adalah 250, warnanya hitam, mereknya adalah Repo misalnya, atau Supra. Ini kita katakan ijarah zimmah. Idharah mausuf fi zimmah dalam istilah para ulama. Apa saja dan bagaimana syarat-syaratnya, mari kita bacakan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Naqib, wahiya ala kismaini, ijarah terbagi menjadi dua, ijaratu dhimmatin wa ijaratu ainin. Ada ijarah yang sifatnya dhimmah, ada ijarah yang sifatnya ain. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fa ijaratu adh-dhimmati hiya al-waridatu ala manfaatin mausufatin fi dhimmah. Dia adalah terkait dengan manfaat yang disebutkan sifat-sifatnya fi dhimmah, dalam tanggungan. Artinya barangnya belum ada, akan diadakan barangnya. Ini kita sebut dengan ijaratu adh-dhimmati. Ya, dia terkait dengan manfaatun mausufatun. Dia terkait dengan manfaat yang disebutkan sifatnya fi dhimmah, tetapi di dalam tanggungan, barangnya belum ada, akan didatangkan. Itu jenis pertama. Adapun jenis yang kedua, kata beliau, ijaratu al-aini. Ya. Yaitu kata beliau, hiyal waridatu ala manfaatin muta'alliqatin bi'ainin mu'ayyanatin. Dia adalah ijarah, sewa-menyewa, terkait dengan benda tertentu. Benda yang sudah tertentu. Benda yang sudah mu'ayyanah, yaitu sudah pasti. Atau terkait dengan syakhsin mu'ayyanin. Atau terkait dengan orang tertentu. Jadi, kalau itu terkait dengan benda, bendanya sudah ada di depan kita. Saya mengatakan, saya sewa motor ini untuk pergi ke pasar. Itu mu'ayyan. Atau saya katakan, saya pekerjakan Anda untuk mengerjakan renovasi pagar rumah. Si fulan itu syakhs mu'ayyan. Orang yang sudah tertentu. Nah, ini berarti ada dua. Dan beliau akan merinci dengan perincian yang cukup luas. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, فَإِجَارَةُ الذِّمَّةِ, ijarah zimmah. Ayyakula, seseorang mengatakan, ista'jartu minka dabbatan bisifatiha kadha. Aku menyewa darimu hewan tunggangan dengan sifat begini, begini, begini. Hewannya belum ada, tetapi disebutkan sifatnya untuk didatangkan. Ya, tentunya nanti dibayar di awal, di majlisul akad, dibayar biayanya, kemudian al-muajjir yang menyewakan akan mengambil barang tersebut. Atau seseorang mengatakan, ista'jartuka litahsula li khiyatata thawbin. Aku mempekerjakanmu agar engkau mendatangkan kepadaku, ya, pakaian yang dijahit dengan bentuk tertentu, ya, atau aku menyewamu untuk mencarikan aku kendaraan ke Mekah misalnya. Ini fi dhimmah, dalam arti barangnya belum ada, ya, barangnya belum ada. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan jenis ini, fayushtaratu bayanu jinsil aini, disyaratkan harus menjelaskan jenis dari barang tersebut. Allati tustaufa minhal manfaah, yang darinya akan diambil manfaat. Ya, jenisnya harus disebutkan. Ya. Wa nau'uha, macamnya juga harus disebutkan. Wasifatuha, sifatnya juga harus disebutkan. Ka'an yubayyina wasilatan naqli mathalan. Misalnya dijelaskan, kalau memang kebutuhannya adalah perjalanan safar ke Mekah, dijelaskan wasilatun naqlnya apa, kita akan naik apa. Naik kereta kah, atau naik pesawat kah, atau naik bis kah, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Wa ijaratul aini, adapun ijarah ain, atas sesuatu yang sudah tentu, sudah pasti, ijarah, sewa, atau mengupah, atau mempekerjakan. Sewalah kita katakan, yang lebih mudah ya. Sewa sesuatu yang sudah pasti. Misalnya seseorang mengatakan, istajartu minka hadhihi dabbah. Ya, saya menyewa darimu hewan tunggangan ini. Atau seseorang mengatakan, istajartuka litakhita li hadza tsaub. Aku mempekerjakan kamu, menyewa kamu untuk menjahit, ya, pakaian ini. Diberikan bahannya, lalu jenisnya, gambarnya, ukurannya, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa syartu ijarati dhimmati, adapun syarat daripada ijarah yang sifatnya dhimmah, tanggungan, qabdul ujrati fil majlis, bahwa uangnya harus dibayar saat itu juga. Kalau saya katakan saya memesan, ya saya pakaian misalnya, atau kendaraan dengan jenis ini dan jenis itu, disebutkan dengan rinci jenisnya, macamnya, sifatnya, warnanya, mereknya, kalau itu ada cc-nya saya sebutkan, lengkap saya sebutkan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bayar. Ini Pak ya uangnya. Ini kalau para pemirsa Niaga TV ingat, ini mirip dengan akad salam atau akad salaf yang sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya. Ini mirip dengan akad salam atau akad salaf yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu dikatakan di sini, wa syartu ijaratil aini, adapun syarat daripada ijarah yang sifatnya sudah pasti, barangnya sudah dilihat di depan kita. Yang pertama, an takunal ainu muayyanatan. Barangnya itu sudah muayyanah, sudah pasti. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, barangnya adalah maqduran ala taslimiha. Barangnya adalah sesuatu yang memang bisa untuk diserahkan. Bisa untuk diserah terimakan. Ya, kalau sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, ya tidak bisa kita anggap itu ijarah atau sewa barang. Misalnya seseorang mengatakan, saya sewakan motor yang kemarin sore dicuri. Saya sewakan kepadamu motor yang kemarin sore dicuri oleh orang. Ini kan tidak memenuhi kriteria maqduran ala taslimiha, bisa untuk diserahkan. Tidak bisa, karena barangnya hilang misalnya. Lalu dikatakan, yumkinu istifa'u manfaatiha bil aqd. Syarat yang ketiga adalah barang yang diijarahkan atau yang disewakan adalah barang yang mungkin untuk digunakan manfaatnya dengan akad tersebut. Artinya ketika berakad, maka barangnya bisa dimanfaatkan. Misalnya saya menyewa sebidang tanah, maka tanah itu harus bisa saya pakai. Kalau tujuannya untuk bertani, berarti harus ada airnya. ya harus ada airnya, kan begitu. Artinya kalau tidak bisa dipakai pertanian karena tidak ada airnya, maka itu tidak disebut dengan ijarah. Ya. Yang keempat, wayattasilu istifa'u manfaatiha bil aqdi. Bahwa manfaatnya haruslah bersambung dengan akadnya. Ya. Harus bersambung dengan akadnya. Tidak bisa misalnya saya menyewa seseorang untuk membersihkan masjid, tapi dia dalam kondisi haid. Bagaimana dia bisa masuk ke masjid? Sedangkan membersihkan membutuhkan satu aktivitas berdiam di masjid dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang panjang. Maka tidak bisa saya menyewa atau mempekerjakan seorang wanita yang haid untuk membersihkan masjid. Wala yatadammanul intifa'u istihlaka ainiha au istihlaka ainaha. Dan tidak boleh ya di dalam ijaratu al-ain, barang yang diijarahkan itu tidaklah barang yang kalau dimanfaatkan dengan cara menghabiskannya. Misalnya saya menyewakan apa lilin, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa menyewakan lilin? Ya karena dia habis. Karena ijarah itu kan manfaatnya yang diambil. Kalau lilin habis, dia bisa dimanfaatkan, tapi dengan cara menghabiskannya. Maka itu tidak disebut dengan ijarah. Ya, maka nanti akan disebutkan oleh apa? Oleh Profesor Dr. oleh Ibnu Naqib dikatakan fala tasihhu ijaratu ahadil abdaini. Tidak boleh kita menyewa salah satu budak. Jadi kalau ada dua orang budak, saya datang kepada tuannya, saya bilang, "Pak, saya sewa salah satunya." "Oh ya, sudah kita akad ya." "Oh, enggak bisa, harus ditentukan yang mana." Tidak bisa menyewakan salah satu budak, tapi harus jelas budaknya yang mana. Ya. Wala ghaibin wa abiqin. Tidak boleh juga misalnya saya berijarah atas sesuatu yang ghaib, sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang kabur. Ya. Saya menyewa motor yang hilang atau kuda yang kabur, itu tidak bisa. Wa ardin la ma'a laha, atau saya menyewa tanah untuk bercocok tanam tapi di tempat itu tidak ada air, itu pun tidak bisa. Wala yakfiha al-mataru lizzara, ya apalagi kalau misalnya hujan itu tidak cukup untuk pertanian. Misalnya dia tidak ada sumber mata air, memang turun hujan, tapi hujan yang turun tidak cukup untuk apa melakukan kegiatan misalnya pertanian, maka itu pun menjadikan ijarahnya tidak bisa dilakukan. Atau contoh yang lain kata beliau, wahaidin likansi masjidin, kita mempekerjakan seorang wanita haid untuk menyapu masjid, ini pun tidak sah disebut ijaratu ain, karena kita menyewa seseorang yang tidak bisa melakukan apa yang kita perintahkan, tentunya bi'iwadin. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, bi'iwadin, dengan ada yang diberikan. Saya katakan kepada seseorang, Anda bersihkan masjid ini, disapu lantainya, dilap kacanya, lalu dipakum karpetnya, saya kasih 200 ribu. Tapi dia sedang haid misalnya. Maka ini tidak sah disebut sebagai apa? Ijarah. Ya, tidak sah disebut dengan ijarah. Karena kita menugaskan seseorang yang tidak bisa melakukan tugas tersebut dikarenakan faktor syar'i, yaitu syariat melarang seorang wanita yang haid berdiam diri ya di dalam masjid. Kalau sekedar lewat tidak masalah. Sekedar mengambil barang, sebagaimana sudah kita bahas, tidak masalah. Dalam hadis Nabi bersabda, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang junub. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud sebagaimana pernah kita bahas. Misal contoh yang lain, waman kuhatin lirradha bila idzni zaujin. Atau saya misalnya mengupah seorang wanita untuk menyusui, tapi saya tidak minta izin kepada suaminya, ini pun tidak bisa. Ya, walastijarul amil mustaqbalin al mustaqbali li ghairil mustajir. Atau saya menyewakan sesuatu untuk masa yang akan datang atau untuk tahun depan kepada selain daripada orang yang sedang menyewakan. Apa itu? Ini agak rinciannya terlalu panjang sepertinya ya. Beliau membuat rincian panjang sekali. Misalnya ada satu ruko, ada ruko ya, ruko, toko di pinggir jalan, buat usaha, disewa sama orang. Akadnya 2 tahun, baru ditempati, baru masuk 1 tahun. Apakah boleh saya menyewakannya untuk tahun ketiga, keempat kepada orang lain? Kata beliau, tidak bisa. Li'adami, kata beliau, li'adami ittisal istifa'il manfa'ah bil'aqad. Karena manfaatnya tidak bersambung dengan akad, baru bisa dipakai 2 tahun lagi. Li'anna muddatal mustajiril awal lam tantahi. Ya, ditambah lagi waktu sewa penyewa yang pertama belum habis. Wal ainu la tazalu mashgulatun lam tufraq. Dan barang yang akan disewakan 3 tahun lagi itu, tapi uangnya sudah diterima misalnya, itu dia masih masygulah, masih sibuk. Ya, masih di bawah hak orang lain. Maka tidak bisa kita memberikannya kepada orang lain. Kecuali kalau kita memberikan itu kepada orang yang sama. Dia menyewa 2 tahun. Lalu dia berkata, saya tambah deh 3 tahun biar 5 tahun. Maka dibayar, gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Oleh karenanya dikatakan wayajuzu lahu, tetapi itu boleh dilakukan atas orang yang sama. Ya, dikatakan litisalil muddataini ma'a ittihadil mustajir. Karena nanti waktunya dianggap 1 waktu. Walaupun dia pertama sewa 2 tahun, ditambah jadi 5 tahun, itu dianggap ittihadul muddatain. 2 waktu yang menjadi 1. Ma'atihadil mustajir, ditambah lagi yang menyewanya juga 1 orang. Fasara kama law istajara kama law istajaraha ya fil muddataini bi aqdin wahidin. Maka seolah-olah dia menyewanya dengan 2 waktu di akad yang 1. Lalu dikatakan wasyartuha an takuna al manfa'atu mubahatan mutaqawwimatan ma'lumatan. Adapun syarat daripada barang yang disewakan adalah barang itu haruslah barang yang bermanfaat dan dia adalah mubahah. Barangnya mubah. Artinya tidak bisa dalam fikih sewa menyewa tapi barang yang secara syariat dilarang. Di sini akan dicontohkan misalnya falatasihu ala zamrin. Tidak sah melakukan akad sewa menyewa atas alat-alat musik. Ini mazhab Syafi'i. Ini buku yang sedang kita baca adalah buku di mazhab Imam Syafi'i. Bisa dikatakan ringkasan dari pendapat 2 imam besar di mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Dikatakan di sini, antakunal manfaatu mubahatan mutaqawwimatan ma'lumatan. Ijarah menjadi sah kalau barang yang diijarahkan atau disewakan itu adalah barang yang bermanfaat dan manfaatnya bersifat mubah dan dia bisa dihitung nilainya. Dan maklum, diketahui. Misalnya, seseorang mengatakan, ajar tuka litazra'a autabni. Ya, aku menyewamu untuk menanam atau untuk membangun atau untuk membawa sejumlah besi atau membawa katun, yaitu benang, fi muddatin ma'lumatin, di waktu yang maklumah, dan juga bi ujratin ma'lumatin, dengan tidak hanya manfaatnya maklum, barangnya juga maklum, waktunya juga maklum, bayarannya juga maklum, walau biru ia juzafan. Boleh juga tidak maklum jumlahnya, tapi diperlihatkan satu kantong uang, saya bayar segini nih, lalu dia pegang uangnya, walaupun jumlahnya di dalam mungkin tidak tahu, yang pasti dia tahu bahwa isinya misalnya dinar atau dirham, isi dari kantong tersebut. Maka dikatakan di sini, fala tasihu ala zumrin, maka tidak sah sewa menyewa atas zamrin, ya zamrin, yaitu alat musik, mizmarin, ya mazamir, artinya seruling, itu tidak diperbolehkan. Wa hamli khamrin li ghairi iraqatiha, sebagaimana seseorang tidak bisa melakukan ijarah untuk membawakan khamar, minuman keras, kalau tujuannya bukan untuk menumpahkan. Kalau tujuannya menumpahkan bisa. Saya panggil nih, saya kasih 200 ribu, kamu bawa ini ke tempat fulan, lalu tumpahkan, musnahkan khamar itu bisa. Kalau tujuannya itu bisa. Tapi kalau dia pindah toko, lalu misalnya si fulan itu dia sewa-menyewa mobil, apa, mobil angkutan, mobil yang bisa membawa barang, lalu dia disewa lewat aplikasi misalnya, ternyata sampai di tempat yang dipindahkan itu adalah khamer. Jadi ada aplikasi apa, pengiriman, lalu sampai di tempat terlihat jelas botol khamer, mereknya juga jelas, dan yakin itu isinya khamer, maka ijarah itu tidak sah. Tapi kalau ijarahnya misalnya, ini khamer tolong bawa ke tempat fulan. Apa tempat apa itu? Oh, itu di situ ada sungai. Terus untuk apa dibawa ke sungai? Ya ditumpahkan saja di situ. Kalau ditumpahkan di sini baunya mengganggu misalnya. Ah, maka itu diperbolehkan. Kata beliau, wa hamli khamrin li ghairi iraqatiha. Tidak boleh kita melakukan ijarah untuk membawa khamer kecuali ya tujuan ijarah itu adalah untuk menumpahkan khamar tersebut, membuang khamar tersebut. Lalu dikatakan di sini, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annal khamra muharramah, karena khamar itu adalah sesuatu yang haram. Fala yasihul qiyamu bi ayyi amalin lahu asarun bi baqaiha wal intifa'u biha. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang berdampak kepada baqaiha, yaitu tetap adanya khamar tersebut. Atau kita tidak boleh melakukan satu tindakan walaupun kita dibayar yang menyebabkan khamar itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karenanya dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, Allah melaknat khamar yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memeras anggurnya untuk dibuat khamar, yang membawa khamarnya ya, dari pabrik ke toko-toko, ya, dan barang yang membawanya, alat untuk membawanya, itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa-apa yang terkait dengan baqaul khamar wa intifaul khamar itu adalah mal'un. Apa-apa yang terkait dengan bertahannya khamar itu atau terkait dengan bisa dipindahkannya khamar itu, semuanya adalah terlaknat. Semuanya terlaknat dan dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Ya agak rinci apa pembahasannya, tapi kita ringkas insya Allah, kita tidak bacakan semua. Yang pasti poinnya mudah-mudahan bisa sampai.

bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV di mana pun Anda semua berada, di kesempatan kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami patungan membeli hewan kurban. Baik. Setelah disembelih, sebelum dibagikan, diambil untuk makan bersama. Bolehkah hal tersebut? Wallahualam bisawab, tidak masalah ya. Makan bersama artinya panitia, biasanya kita di masyarakat itu berkumpul masyarakat, mereka bukan pekerja tetapi sukarelawan, kita mencacah daging hewan kurban itu lalu diambil sebagiannya untuk dimasak bersama, wallahualam bishawab, tidak masalah. Yang dilarang oleh Nabi adalah menjual kulit hewan kurban, itu jelas dilarang. Dan yang dilarang oleh Nabi adalah memberikan upah kepada penjagal dari bagian hewan kurban. Itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya rame-rame satu kampung membersihkan hewan, memotong-motong, mencincang, memasukkan ke kemasan, lalu ada panitia lain yang memasak untuk konsumsi makan siang, ya saya rasa diambil lah. Kalau kambingnya misalnya 10, diambil sedikit dari kambing ini, kambing ini, kambing ini, lalu dimasak. Ya, Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sedang saum, qadarullah gigi sakit, kemudian agar tidak sakit, kumur-kumur pakai air garam, apa membatalkan puasa? Allah alam bisa, tidak membatalkan. Tetapi berhati-hati ya, pastikan, berusahakan tidak ada yang masuk ke dalam mulut. Jadi harus benar-benar hati-hati agar tidak ada yang masuk ke dalam mulut. Kalau sekedar kumur-kumur tidak masalah. Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi lalu mengadu, ya Rasulullah aku kumur-kumur. Lalu Rasul berkata, kalau engkau mencium istrimu apakah batal wahai Umar? Umar berkata, tidak ya Rasulullah. Begitupun kumur-kumur pun tidak membatalkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menjadi agen dari satu produk secara online, lalu kita mendapatkan izin untuk membuka agen di bawah saya secara gratis, kemudian harga produk dari distributor untuk agen dan subagen tetap sama, hanya saja setiap kali subagen menjual produk, kita sebagai agen di atasnya mendapatkan fee dari distributor. Apakah skema seperti ini diperbolehkan? Yang saya tahu diperbolehkan ya, apalagi ada perjanjian dengan dengan pemilik produk tersebut ya. Memang jatuhnya ya memang agennya resmi, apalagi harganya ditentukan oleh pemilik produk tersebut, bagi hasilnya juga sudah jelas. Yang saya tahu itu tidak masalah ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di zaman Rasul, apakah penentuan awal Hijriah memakai derajat? Memakai ru'yatul hilal, ya, hadisnya banyak sekali. Ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Abu Hurairah, ya, yang mengabadikan bagaimana dahulu di zaman Nabi mencari hilal. Ya tara'an nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, kata Abdullah bin Umar. Satu ketika manusia mencari-cari hilal, lalu aku kabarkan kepada Nabi bahwa aku melihatnya. Di dalam Al-Qur'an Allah jelas berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakan hilal itu adalah mawakit, dia adalah waktu-waktu bagi manusia, ya, dan juga untuk haji. Allah katakan hilal itu untuk menentukan haji. Ya, oleh karenanya penentuan awal Zulhijjah itu adalah dengan ru'yatul hilal. Dan setiap negeri memiliki ru'yatul hilalnya masing-masing. Dan pemerintah sudah melakukan ru'yatul hilal, hilalnya tidak terlihat, maka bilangan Zulqa'dahnya digenapkan menjadi 30 hari, sehingga lebarannya menurut pengumuman pemerintah itu adalah hari Kamis. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di bulan Ramadan ini sebaik, ini pertanyaan lama ya. Mana yang belum dibaca? Baik. Di zaman baik. Baik, sudah dibaca ya. Seperti sudah habis pertanyaan. Baik. Tadi ada yang telepon mungkin ya, tapi belum bersambung. Ya bisa dicoba lagi para pemirsa Niaga TV. Waktunya masih cukup panjang, ada sekitar 15 menit lagi. Masih ada kesempatan jika ingin bertanya, masih ada kesempatan. Kita hari ini membahas tentang masih bab jual beli ya. Masih melanjutkan, dan ini cukup panjang babnya. Sudah beberapa waktu kebelakang kita membahas ini. Insya Allah nanti bab terakhirnya tentang jual beli adalah bab tentang ju'alah atau ji'alah, itu terakhir. Setelah itu kita nanti akan memasuki bab tentang barang temuan. Ya, setelah barang temuan kita bahas bab tentang musabaqah perlombaan, ada bab tentang wakaf, bab tentang hibah dan lain sebagainya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Karena pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Karena besok Rabu dan Kamis kita libur. Insyaallah para pemirsa Niaga TV, kita kembali lagi bertemu di hari Senin ya, rubrik yang sama, rubrik Serambi Nabawi ya, Senin sampai Kamis di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.